Bismillahirrahmanirrahim. Amsoro harru jahannam wa aghlalu wa onoto dadi apa panasin roko jahannam wa aghlalu ha lan wa angkalu ha lan piro berbelenggu belenggu ning jahannam wa angkalu lan sekso seksone jahannam wa zakumu lan rizakume jahannam panganan sing paling kuwak enak jenenge panan zakum kaonon-ononin jenenge jahannam wa makomi walan piro-piro gadane goto pentung sing kuwedi jahannam wa sodi tulan nanah uwe nanah campur darah namanya nanah uwe jahannam wa sumumu walan racune jahannam wa afa ialan piro-piro ulo-ulone jahannam wa akori buhalan kolo jengkinge jahannam kabeh iku barang sing nok donya dianggep paling berbahaya paling larakno iku digawe conto mbisuk nok jahannam tapi kabeh iki ya conto nok Qurane kok jahannam ben donya gak dadi padakno padha karo swarga iku selalu kan jannatin tajri min tahtihal andar swarga sing ono banyune mili soalnya nok Arab gak ono banyu nok Arab panas. Ane wong Malang ditawani banyu mili tambah muak iku apa iki tambah banjir seneng delok segoro. Contohe kanggone wong Arab. Sing paling diudeni ula kala jengking rizakum. Nek kene lain lagi. Dadi sampean nalikane dakwah iku nek gawe cerita seje desa kudu seje cara lho. Conto kudu sesuai. Karo po situasi dokene mau sore ngaji nok gone perguruan pencak silat kene cita pencak mulai tekan nol namanya ini urusan pangkah kondang biyen pendekar-pendekar sekti ujung pangkah ya ceritanya cerita tentang urusan kesektian pendekar nyatane kabeh ku iso diterapno Gusti Allah nggih contoh yang ngono. Tahu juga podo menu-menu rapat mendangin gak sesuai ini sama cerita noreng situasi afakana onoto akoro indaka iku remeh intlui remeh munggui siromin akrobin tinimbang kolo jengking lantakisina kecang ora rosoh kroso siro kabeh bi alami akrawan larane akrobila yauman angin sedino au akol lauto oleh sidik mindu tinimbang yauman tapi dianggap podomek kalau jengking dintup sedino wis waras tapi intupe kalau jengking ge contoh kaya apa larane siksono neroko saya gak percaya sama cacak jempolan sama dintup kalau jengking ceng sito nyeng gak karu-karuan ngoro klepek-klepek-klepek tapi ya mek sementara bae gak suwi iku ge contoh ae lah balau kanat balik lamun ono balau ing kasafa balik lamun kebuka lil bahaim kedue piro-piro rojo kaya bahkan umpamane rojo kaya rojo kaya balau ing kasafa lamun kebuka lil bahaim haluka haluka apa tingkah siro nek dirujuk ireng gone nafsu ya rengki di kabeh ya haluki tingkah siro nafsu lanto haku iten guyu-guyu sapa bahaim mingki marang siro wasakhiru min akliki lan podo podo-podo apa makna murut tempena min akliki songka akal siro mepodo dengan dohiku do sahiru ngino-ngino upamane sapi wedus iku kok duwe akal temen sama dikeplok ah goblok goblok ono numpak pesawat ono numpak becak bodho. Nang ngene-ngene iki lho. Sing garai sampean kabeh gagal dalam perjuangan. Gara-gara langkah salah, pencak karek langkah salah mari ngeblak. Langkah ditoto nek kapan ngene kudu majune rono ngono, majune kene belajar mulai cilik. Belajar langkah pencak. Ngene awet cilik wis senengane pencak, dadi langkah tak nomor siji aja pencak kok kediri. Sodokan uduk-uduk-uduk kayak tinju. Langkah e ga ono. Pencak iku seni lho. Dadi langkah iku seni. Aja sodokane tok ki apa. Ga ono gunane. Nah iso kene ngulang seni pencak mulai tahun 77-78 aja diilang ono sak akeh wis iso. Kenek ditabuhi ta. Lentabuh dengan kendang kudu cocok dengan jalane kaki. Kan dur kudu wae ngene. Kendange ngono dur kudu wae ngono. Aja kok pencak kudu-kudu-kudu sing gendeng mendem tuwa ngono. Awas nanti pencak pondok kudu seni, kesenian bela diri. Senine iku lho. Bahkan wedok pencak tapi senine. Yo iso kanggo gelut tapi iso seni. Nek sodokane tok kucing iso kerah. Ini biyen dandani langkah no kediri, kok kediri pencai sosodokan to ya, opo-oponan, gak no kesenian nih. Ini yang ngono lho, ngulang pencak tetap kesenian nih, ojo nyepak itu, nyepak ketebak ketebuk ya, kucing kerah yang ngono. Itu to seni bela diri, koyo zaman wali songo biyen. Cara nih ngono mam. Yes, tapi ngerti, kabeh ku politik ditentokno nggunakno akal supaya sampean sukses. Gagal wis ndak ada dua kalinya sampean gagal dadi kiai ya gagal. Sampai mati ya gagal. Mujo diguyu kucing ya. Sakhiru min akliki. Fa ing kunti lamun ana sira awak ya nafsu ya nafsu. Sampean pisoi awak sampean dhewe. Awak nek awakmu tak nek teman-teman awakmu ketaruf di teman-teman ngawuri siro jami adhari kain sekabe mengkono-mengkono. Dhalik rujuknya ayikawulul ambiya wal awliya. Dhalik ayikawulul ambiya. Mek saman gelem angen-angen dawe poro nabi-nabi Qur'ane hadisi diangen-angen. Ojo fanatik ring ide. Tapi fanatik untuk mencari kebenaran. Roto-roto wong fanatik ide kok apa. Wis kadung gak arep tahlilan sampe elek gak arep agi apa to. Ae ndoleki dalile. Dasare untuk mencari kebenaran. Nek sampean mencari kesalahan, ndolek dalile mari gak ono titike roto-roto begitu. Wis koyo-koyo nek P3 gak P3 kafir. Koyo-koyo nek PAN gak PAN kafir. Iki sing gare molo ya ngono kuwi. Sama nek Muhammadiyah kafir, nek NU kafir sing ngulangi sapa ngono iku. Ayo tah balik kemari mencari kebenaran dalam Islam. Engko lak baru ketahuan. Ojo fanatik ring ide. Roto-roto kiyaine kepengin dadi bupati. Pengen dadi menteri, pengen dadi DPR sama dhewe wangi mbujuki ngalor ngidul. Saiki rakyat wis tak kandhani, ojo gelem dibujuki lah. Marilah mencari kebenaran dengan dasar Quran hadis lan akal digunakno. Ngolak manduk-manduk bener pondok Sunan Derajat atan. Wa amantalan percaya sapa sira bihi kelawan jami'u zalik nek sampean teman-teman percaya Quran hadis sampean gak iso nafsir Quran hadis panjenengane gak iso cara Arab ya rungokno ae. Wong kabeh ngene nafsir Quran hadis gak mbelani golongan tapi mbelani Islam. Kok sing ngaji kader kabeh ana kader Muhammadiyah, kader NU, kader PDI, kader Golkar, kader PKB ngumpul nang kene. Sama lagi ora ana keduwe sira tu sami fina utahe apa iku lagi keduwe sira kenek. Sama utahe apa lagi keduwe sira tu sami fina ngende-ngende sira amala ing praktekno. Apa nyentene apa maneh? Nek gak nanti praktekno wis ayo nang belajar nek pinter nanti praktekno. supaya apa to, supaya Islam iki jenang jaya. Niku lho kapan maneh gak ngenteni sampean. Ayo berjuang nggo liwat pendidikan-pendidikan sing disebar ke seluruh dunia. Umbung saya urip lho. Wal mautu tai mati laki kedua siro bil mirsot iku ngenti-ngenti nunggu-nunggu sama yang dinteni mati. Iya nek umure dawa kaya kene mursidak lima luwen sampean durung karuan ora nyelawe berangkat yang kuburan buyar ngendina mati gak sitok kancaku kabel mati kene gak sitok saulan iki tak hitung pitu. Umur itu aku kabeh. Koncoku dolan, koncoku bal-balan, koncoku mati kabeh. Mosok salon kok pitu ya nang umure tua aku kabeh. Wala Allahu menawa-menawa maut yak tatifu nyamber maut ki ing sira min ghairi mulatin tanpa kesempatan. Menang gak dikeki kesempatan kaya kecelakaan biar mati. Piye banyak kecelakaan gara-gara tiba sing rata-rata tiba iku wong wedok bonceng miring tak kandhani polisi aja oleh wong wedok bonceng miring sak donya oleh bonceng miring karena Indonesia tok tur nek gawe jembatan aja kaya nek nggone karang gendeng ngidul ngono jelenduk jelenduk dilarang tah Pak Bupati jembatan iku sedo didawakno ngene akeh sing cicir wong bonceng iku gara-gara pedan wepaukun lah mentuk gluduk wae sepeda motor ndas kok ketatap dhuwur jare ayo piro saiki nek karang gendeng idul paling gak papat iku sing berbahaya polisi iso nahan tok iso nangkep tok polisi iku lho dandanono dhisik dalanmu iku lho sing blenduk-blenduk iku sing gare tiba aja takoni sime sepeda motor bae kucing iso nakoni sim membayar gampang blenduke dalanmu ku tanggung jawab sampean cek gak percaya donya Singapura Malaysia nek ana tiba gara-gara dalan jekung pemerintah turun tangan bupati kudu leren nek gak iso ndane dalan leren yo dadi bupati temen ngono menteri leren gak ada ana musanan opare dalan jeglong leren dadi menteri. Podho tanggung jawab kene bayar pajak sire. Dalan renggone suka dadi ngalor iku ana papat sing gare wong cicir nek dibonceng mergo jembatane blenduk. Tambah gawe maneh nek kidul gek mari ana sakulane. Iki piye ta yo? Iki pembunuhan ta iku? Iku pembunuhan iku. Lah polisi menengahe sing jaga keamanan. Saman delok gak percaya. Nah sampean banter bojo sampean bonceng nomere miring gak cicir. Ane sing cicir bojone polisi keplok iya rasakno iku ngono. Aku pimpiro. Oh, ana sepeda montore natap iku. Ayo nek nggone kidule Bengawan. Gak roh niku jegel wen natap bruk si sempal separo. Sing tempat-tempat berbahaya ngono ku mbok iya dibenahi. Kene tugase mek iso ngandani. Bagi wong tua iku salah bangun jembatan cilik-cilik diunduk-unduki. Dalan kanggo liwat bukan kanggo unduk-undukan. DPR rungokno DPR iki lho kebuang ngeten kok. Kene ke musore ngono ya petuk Pak Camat Pangkah. Pak Camat kenapa? Gresik dalane apik kabeh. Kok dalan sekapuk ngalor awelek. Pak Yai pemborongi wedi kabeh. Wong sekapuk kereng-kereng. Nek diborong saiki gak tepak saiki gak Pak. Temenan nggih pun didanai 5 miliar gak ono sing wani. Muga wonge kereng-kereng. Tambah derajat ngidul alalai ciut sak dalane kucing cilik. Masyaallah. Niku ketua DPR sing salah nomor 1 sapa ketua DPR Lamongan iki rong periode. Mosok gak ndelok nek sak Indonesia ndelok Lamongan ndelok derajat ngidul. Delok nang dalan sampean kucing cilik bedes-bedesekan. Ngono wae dadi ketua DPR lerene nang minggiro. Ngono kok dicoblos sing goblok sing nyoblos. Ayo jangan nyoblos wong sing iso ndandani negara. Nyoblos wong sing iso nata negara. Dadakan ana biduan wedok pisan. Tak delok nang nggone iku. Lah ngene udah dadi DPR yo. DPR ku noto negara lho, biduan itu kanggo nyanyian, bare pacaran. Gak usah dadi DPR, wong pacaran bae dite anu biduan itu. Acare 5, acare 9. Dadi nang DPR ya, sakjane DPR mancari kabeh. Gak sida rapat nang pemerintahan sida dadi pacaran. Rakyat wis tak kandhani, gak dirungokno cangkemku ya, wis rungokno iki. Entek diguyu kucing maneh. Wis pumbung sek urip mati di depan moto. Ayo nang toto-toto. Wala Allahu ndi fa bima. Oh iki mulatin. Fa bima moko lantaran apa? Ira amin tetep fa bima ta fima ya. Ya tabak ya. Ya. Ba. Min ghairi madha fa bima. Ida aminti istijalal ajal wahab anaki wa'atil bil imbal mi atas sana wala alau yahtari min ghairi muhlatin fabimia ida aminti nalikane ngeroso aman siro istijalal ajal ing cepeting pati cepeting pati istiqjala ajal fabina arimpi yang binti istiqjala ajal opo iku anaki wa'iti oga penak fabima ira aminti istiqjala abal wahabki nyono siro mbah tau dimaknani wong gado kok nyono siro anaki sak temeni siro nafsu wa'atiku janji-janji siro bil imbal kelawan diserantekno tekaning pati mi atas sana yang 100 tahun afatah dunina ono nyono siro anaman sak temeni wong yut imkang awe mangan man adaba ing kewan fi hadidil akobah yuflih ing dalem ereng-erenge Aqabah gupitan-gupitan ing gunung namanya Aqabah gupitan-gupitan yufli bejoman wayak dilang kuasa man ala qatil Aqabah ing atase ngliwati gupitan-gupitan ing gunung biha lantaran dabah wis upamane sampean cek disrantekno umur sampai 100 tahun sampai 100 tahun sampai saiki kok corobian kan numpak jaran numpak unta lape liwat nok ngone ereng-erengi gunung iso tak sampean liwat opo mana sampean apa meliwati alam kubur alam barzah alam rokok ayo kok jangan-jangan nang gak iso liwat apa ta masih umur dowo-dowo malah membingungkan gambangane begitulah sindirane fa mau tanya apa azoma gedhek-gedhek no majah lagi ing bodho sira lah apa kok ngurusi dalan repot bae gak ana titike gak ana komae padahal perjalanan saman masih jauh aro aiti ono to nyono siro lau safar lamun budalan rojulun sopo lanang liata fakoha fil hurbati fa'ako mafia sinina di liata fakoha sopo belajar sopo rojul fil hurbah fa'ako ma fil hurbati in dalam coro saiki apa hurbah ya tanah sing gak pati ana wonge kosong ing dalam tanah asing gampang nolah Pak aku mamoko manggon sapa rajul via ing dalam hurbah sini nah ing dalam pirang-pirang taun mutaati lan haling nganggur batolan tur kelontang lantung layak ora siap-siap sapa rajul ora nyiapno aatayu itu wa ataila la la yu itu ya ora nyiap-nyiapno sapa raja nafsae nafsune raja bitafah kelawan belajar fisanatil akhirin dalam tahun kangkari indah ruju inalikane bali ni rojul ki contoh ketinggalan wong saman kepengen pinter kok dadaan gak gelem mondok nok ngira anak isore gunung pirang-pirang tahun kelontang kelantung apa iso pinter tau saman gak nok pondok penek tura turu gak gelem ngaji gak gelem belajar nak kepengen pinter pinter dari mana. Saman lu ngokulaan lho kanggo sugih besok no suwargo nek saya gak kulak lho terus besok mulai nggawa apa lara tau temenung sewaktunya kanggo turu mangan ngise nguyo turu mana lah terus ndolek sangu kanggo urip no suwargo triliunan tahun itu kapan jaga no oleh dia gak mungkin. Hal kunti ono to ono siro tan hakina guyu-guyu siro min akli kisongga akal siro min akli songga akali rojul wadzoni lanyonin rojul wong buduk saya ingin jadi orang kaya raya kerja kapan tunggu dulu sekarang ama tidur dulu lah iya wong turu wek pengen sugeh gulu sugeh tekan dia mergawe tol bakso tol soto turah-turuh kok kepengen sugeh kepengen sugeh nang mergawe ya wis mergawe kadang-kadang saya kere kok mondok nyereng kadang-kadang saya bodoh kok mimma wadzoni min aklihi wadzoni anna tafkihon nafsi anna tafkihon nafsi sak temene pintering jiwa iku memas tangan sebarang yut mau kang den arep-arep apa mak yutau fihi anna tafkihan nafsi mimma yut mau fihi mimma yutau kang diharap berfihi ing dalem ma bimut datin ngelawan mong sokori batin kang park nah ikulah pinter juga iso cah mondok piro rong dino wis pinter ndak bisa mondok rong puluh tahun kadang sik buduk semenuku dagang juga begitu moso ono nandur pari rong dino panen gak mungkin ikulah ngelok no nafsu sing kelontang lantung lalopo umur ditoto lo umur ditotal awkhisban uta penyanane rajul anna manasibal fuqaha sak temene derajate wong pinter-pinter tunalu den perkoleh apa manasib min ghairi tafaqqun tanpa belajar apa perasane pinter iso teko dhewe gak usah belajar meskipun saya ndak belajar kalau Tuhan kuasa saya bisa jadi orang le pandai-pandai ini sopo ini gak nandur gak kira panen alasane iktimadan koron jagakno ala karo milai ngatasi kawalasane Gusti Allah maksud Gusti Allah welas gak ono sing gak lunga miyang oleh iwak gak nandur iso panen gak belajar iso pinter apalagi pengen sukses triliunan tahun nok suwargo ya kudu usaha kaya sampean ini iki summa habi wong kari-kari nyono sira ana jihad sak temening ana juhda sak temening nemen-nemeni usaha fi akhiril umri dalam pungkasane umur nafi niku manfaati kapan belajar besok wis tuwa ya wis tuwa maneh belajar ya ga iso kang besok tua ya pikun saya akan belajar nyereng besok kalau sudah umur 85 deh saya akan nyereng kerja keras besok ini umur 95 kasep oh saya saiki omong saya nom-noman kesempatan untuk pinter melihatan tau nak suarga ya sak sampean ini jangan ini hari tua kaya oke ini kadung tua belajar mana kasep ketinggalan guyu kucing Untungnya biar soto gelem nyerang ide-ide. Nah, aku sih saya getun ya. Aku biar nok pahari. Nok pahari aku parek mungkin gon oparane aku. Nok kono penataran bahasa Inggris inggone. Lapa aku biar gak melok nemulan gak melok sampai akhir bahasa Inggris mau iso yes no toh. Nek ditakoni bagaimana I don't speak English. Iso itik-itik tak walah aku pinter bahasa Inggris aku ngelang nang Amerika. Ya. Iku getun nang biyen. Padahal aku nemulan biyen-biyen kursus pinter bahasa Inggris saya iso itik-itik. Sampe bahasa Inggris aku getun gak iso. Mungkin apa diundang pengajian ring Jerman yang wong gak iso cara Inggris aku. Gelem tak tak ngaji cara Jawa. Moh. Atene kudu iso. Iku sampe ke bahasa Inggris kene getun. Wong pinter iku gumantung sak sampean ini kisah aku lalinan saya kisah aku lali kitabku kata maknani lali yo. Pake maknani hilang ya mari kaya singanu hilang manger mangap ya ojo njaga nembis yo hari tua yo ayo hari muda untuk hari tua o anau sak temani juhdum musilun iku neka akan ilat daro jatid ulama yang derajat kang luhur hari tua yo kanggo hasili hari muda. Aja jaga nang besok nih dia anak limo, gak iso. Saiki kesempatan sampean jangan buang-buang waktu untuk belajar sak pinter-pinter. Fala Allah yau meno dino akhir umri kae ku pungkasane umur sira. Jangan-jangan durung tua nang wis mati. Ganjaran durung duwe. Iya nek sampean duwe sedekah jariah. Nggih sing dicokot-cokot alot. Lanang lumayan melok ngecor. Lepang wedok melok apa Lanang mati nom wis duwe simpenan pondok gara-gara melok ngecor oleh komisi wedok hati-hati sampean. Gak tau melok ngecor gak duwe sedekah jariah sampean. Awal akhir umrika falima krono apa latas tagili naura ketungkul siro kapevi in dalam yaum bidalika ay bidalika juh diandure donek sama ngerti kaya ngono nek hari tua gak iso jaga no dijaga-jaga no untuk pinter kenapa sekarang gak ayo canco taliwondo kesempatan sama sukses donya akhirat ya sekarang iki oleh nuju oleh S1 no Surabaya giopo. Ini gak dati bagian negeri buah S1 pondok baik iso ngaji iso dilakoni oleh dunyone oleh akhirate S1 Malang Jogja iso ini kereng he. Nyalano pas kenek ngono kembuh wong ini kapan diombe ini apa ta nok Jogja itu sampe iki ono iki anake koncoku gak iso waras sih terus kudu ngamuk he. Nah aku ini ngajak konco jadi isinya menyalah no saya lemu ndak bisa sekolah enak Jogja sampai konco aku denger asalnya gak percaya katakan lho lah iya teman itu diombeni apa ya sampai tak ceritanya sampean itu temenan sampai dok loro pak neong Semarang dijak rini lah kayak umur bongso selikur-likur gak gelem mati ini gak mati bom bunuh diri sampai bapak mbok ini nangis ngarep kuwi diombeni apa ana Jogja lho hati-hati lho kaya-kaya mbok diuntali apa sing iso mariku isine yang ngono nyalahno sampai sampe tak kandhani menangin Nyai Roro Kidul iku liwat Jogja lho temen biyen Pak Harto tinggal landas Pak Harto iku. Upane Pak Harto dijarno sak periode engkas Indonesia gemah ripah loh jinawi. Gampang sandang pangane. Wis ditata rapi replita rencana pembangunan sampai selawe tahun. Wis karek tinggal landas tok lah kok Nyai Roro Kidul wah nggawa rudal-rudal gak karu-karuan sing kena dikarudal anake ngene Tomiane Pak Harto. Sampai lah pulunge Pak Harto biyen sing nggawa iku Butin. Iku nek karo gaib. Butin mati Pak Harto bingung diserang Nyai Roro Kidul buyar. Pak Harto ngeblak ganti Habibi Timur ilang. Wingi aku tamuan tentara tentah iya Pak Gopur kula pinot tembok-tembok gak mati berilang gronong ganti Gustur jaten tek kabue buyar tek jaten Kalimantan Bojonegoro jaman Gustur ganti Megawati aset negoro tek didol gak karuan ya mbok saya ganti SB mbok gak ngecewa dito ganti Supolo apa itu tambang no. Ganti ini saiki Jokowi mbok piye ceritane tok diwasi ya. Iso nonton negara temen ta. Aja mbisanan nekani-nekani nek presiden teko ring kabupaten biayai ku puluhan miliar. Tak duit pirang-pirang luwe apik ge garap dalan. Wis gak usah kok presiden teko-teko blusukan dari kampung ke kampung iku entek-entek duit. Ku presiden saulan durung teko wis duit gak karuan. Pondok tekani presiden wo bondo gak karuan udu nyap ngono saya lo kerja kaya pondok Sunan Derajat wis gak usah blusukan entek dhuwit engko nek presiden tok sing joko mbayari sing anu mbayari kabeh mangani ayo ngono ya tambah apik iya cara aku gak pantes tuh kerja sekarang wis kerja nomor siji dalan dandani fa'in uhiya ilaik lamun den wahya ana ilaiki marang sirbil imbal kelawan jarang pe nyerantekno tunggu dulu famal mani uminal mubadara utahe apa kang nyegah sangko cepet upane sampean kota dhisik engko la wis senajan sampean dibisi engko dhisik nek cepet salah apa cepet apa ngumpul lo sangu atau sukses kanggo ndole ilmu ojo tunggu dulu kusya ketinggalan zaman pamau tayo apa alba itu kang dorong laki marang siro menungso alat taswi ngatasi semoyo lapo takok semoyo kapan tah nyerang sesuk lah sesuk kapan gak usah waktu jangan dibuang-buang untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, ilmu sebanyak-banyaknya untuk sukses nok dunyo, sukses nok akhirat triliunan tahun. Halau ono to kedue taswif sababun apa sebab? Halau ora ono ya. Hal kata mana ora ono. Lau kedue taswif sababun apa sebab ila ajuka angin apa apesir. An mukhalafati syahwati kasungo menulayani syahwat siro. Lima krono barang via dalam mukhalafah minat tak abiso kangelan wal masakolan rekoso. Kenapa saman kok semoyo? Kok saman gak wani nantang dengan nafsu sampean. Nafsu fungsinya kanggo neroko jadi. Nah akal guna no. Kok nulani nafsu kangen lo. Mana besok saman nalikannya wis duit-duit. Iso ta duit sampean digunakno kanggo kaapian? Dandani pondoke langgare madrasah engko nang gak disimpen-simpen sampe gak ono enteke. Ngombong wong iso bae ta ojo karep semoyo lah. Wis tidak ada kesempatan sampean untuk semoyo. Kerja keras sekarang. Afatan tahdiri nak ono to ngenti sopo siro nafsu yauman ing dino yakti nekani yaum ka ing siro latak sur kang ora angel fihi ing dalem yaum mukhalafatu syahwat apa nulayani nafsu apa ngenteni besok nalikane wis merangi nafsu gampang ga iso saiki paling gampang merangi nafsu sekarang ojo nuruti nafsune kudu turu ojo dituruti. Lah kapan nurut nafsune alam besok nulis rabi? Wah, wis gak iso sampean ngaji kaya ngene. Apa nanti anak 4-5? Wis gak iso sampean belajar. Belajar kesempatannya sekarang besok nanti anak gak iso. Wane bojone cerewet pisan. Aduh, gak ono melarat ngungkulin di bojo cerewet. Cerewete wong lanang tambah nemen. Dudu menir gak cocok. Soto gak cocok, bakso gak cocok. Ayo kono, terus cocok apa disiram rendase kono. Iya apa kono? Bojo kono. Atian hati-hati yo, wedok-wedok nek ndelok bojo, aja ndelok rupane, aja ndelok duwe, ndelok tata krama. Nih. Wah, gak ana melarat ngungkuli wong wedok duwe bojo nang tata kramane elek kereng pisan ngamplengan. Ngepuan misoan. Ayo kono. Wis melarat. Tapi tak kandani enggak itu pokok yang ganteng deh tua-tua titik pokok sabar ya. Elek-elek titik pokok eloman gak misoan lanang yang ngono berdoa ya. Kesempatan sekarang untuk sukses triliunan tahun sama no akhirat sekarang ini rabi gak iso jangan dibuang-buang kesempatan untuk bisa jadi menteri jadi bupati, jadi presiden ya. Sekarang ini ngerinti sih lewat apa silakan kene gak fanatik partai partai ini sing iso ndadekno sama sukses iku sing digandoli nek kapan pengen munggah urusan donyone fanatik partai namanya kebodohan partai kelambi cocok abang-abang cocok kuning ya kuning geobong bekakas ngono kok difanatikin nuduhno kebodohan. Ikulah gampangane dadine. Dito hadza yaumun laih wullah qatwala hadza. Tempat de layak la tak surufi muhalamatu syahwat. Hadza utaiki lah yaum. Iku yaumun dina lam yakhluq ora bakal dadekno ing yaum sapa Allah qatubabar pisan. Walayak lu kelang rebakan dadek no Allahu ing yaum dino sampan iso guampang nentang nafsu ga ono nentang nafsu iku mesti ya kesulitan kerepotan nah iku harus sampan praktek no ngenteni kapan tambah tuane tambah ga iso lo sampan nentang nafsu ne nafsu harus ditentang ne gak ditentang seretin rokok teman-teman gagal totale menungso nggo nuruti nafsu falatakun mongko ora ono aljannah apa swarga kotu babar pisan wale-wale dawuhe kanjeng nabi illa mahfufatan ing den kepung bil makari kelawan barang-barang kang den sengiti jalur ing swarga iku kabeh merangi nafsu ngene gak oleh ngono gak oleh pacaran gak oleh demenan gak oleh ya demenan mbek bojone tangga. Tek entek dhuwit gak oleh lah ya, turu suwengi gak oleh. Iku lek jaran swarga. Semono kuwi sawang kang pengen pinter saiki lho, bil makare. Bengi kudu ngapalno ya mene ngaji engko praktek ngono. Wala takun ora ono al makare. Oh barang-barang kang den sengiti kok tu babar pisan khofifatane ku enteng ala nuf sing ngatasi pira-pira nafsu. Tapi nafsu dijak jalur nujuring swarga ke males, ndak mau. Sing nurut nafsu dijak jalur neraka, enak, korupsi, bucuki, demeni, ayo kono, nyolongi, gandul kono. Gak mulai-mulai itu kono main judi ya iku, jalur neraka. Tau sekolah, turu, ngaji, ngantuk, ayo gak tangi-tangi. Hati-hati ngaji sendiri becagak. Hati-hati sendiri becagak gitu. Ngantuk Antono nih, kau nih ngantuk gak ketoro, nok kira ngantuk lagi berimbang beleng. Wes iku lo, lakoni saman pengen sukses kudu siap nyereng ojo nuruti nafsu nih, gak ono titik. Wahada utai kila khafifatun ala nufus, muhalun iku muhal, muhal iku gak ono, kok uang banjur seneng. Merangi nafsu gak ono sing seneng nuruti nafsu wujud apa tinemune hadza mah amata ta amalina ono to ra ngenangen sapa sira mulkam awit kapan mulkam taudina nafsaka taudina nyiap-nyiapno sira kabeh nafsaki ing nafsu sira wataku yang ngucap sapa sira godan godan sesuk awit kapan dah kapan nyereng sesuk kapan nyereng ben kapan nyereng Lah terus ngenteni kapan? Sek waktune dibuak-buak kanggo turu ae. Mondok semoyo, mondok kapan ben? Mondok kapan ya kasta mondok. Nah sido. Turu pinggir dalan. Apa iki apa mergawe nyerang wong durung rabi bloko. Wong durung anake-anake durung ngengone anake menungso. Yo saiki durung rabi kesempatan dole ilmu sakake-ake. Pakot jaan teman-teman teko Al-Ghadir apa sesuk? Sesuk wis teko kapan? Sesuk maneh. Wasolan dadi Ghadir yauman dina-dina seliwat. Ya sesuk entek hasilé semoyo-semoyo sementara ni wong gagal lak ngono. Gagal akhirate lho. Pakai fa kaya apa ajatan nemoni sirah ing Ghadir. Lah sesuk kapan? Ape nyereng ya mbuh. Sesuk kapan maneh gak ono titik. Jangan nuruti nafsune semoyo-semoyo. Ama alim ti ono to ora ngaweruhi sira annal ghad sak temene siksu alladzi jaa kang wis teko apa ghadu. Wasoro andati ghadu yauman dadi dina siksu nek kapan kliwat dadi wingi wisan. Wis gak iso maneh digunakno kanggo kaapian wis kliwatan. Siksu maneh. Ya entek siksuke. Ulang roto-roto gagale menungso semoyo semoyo bisuk bisuk bisuk. Anal ghad ala jaa wasor yauman kana lahu hukmul amsi ono lahu ketika ghad awa hukmul hukume amsi. Nanti podo nek kapan opo arane iku wis kliwatan. Yes, podo karo wingi, wingi jari ini ngono. Bal la ora bal tak juzina pare apes sopo bal ma tak juzina ono mani tega andul yaum iku tambahin ma ya. La ora bal ma tak juzina andul yaum fa antago dan andu akjas palma tambahi ma bali utawi kesempatan-kesempatan tak juzina kang apes siro andu songo ma'al yaumah yang dalam iki dino fa'anta utai siro fa'anti utai siro hudan ing dalam meni andu songo ma'ak jahzu kulu ya apes wa'ak jahzu lan lu ya apes ojum siksuk siksuk siksuk barang sing sampean saiki gak mampu ngelakoni siksuk tambah gak mampu. Ojo ngateni sesuk. Kapan nyerang sesuk le? Saiki gak nyerang sesuk tambah nemen. Iku undang-undang. Wit-witan tambah gedene tambah kuate jare. Oyote tambah duwene tambah rasane iku lah. Nafsu yang ngono, tambah diumbare tambah gak karuane. Jangan diberi kesempatan. Nuruti nafsu sing gunane kanggo kuburan. Napa mati gak digawa nafsu, gedekno jasmani. Apa digawe apa? Di anna syahwata korone sa'i syahwat saat temani syahwat kesenengane nafsu jenenge syahwat yukah syajaroti kaya wit arrosi kokang tuman cep alati ta'am batal abdu bikol iha alati ta'am batal abdu kang usaha sopa menungso kelawan jebul syajaroma. Menung sahwat iku nafsu iku kaya wit-witan wite sawo saman dikongen jebol wite sawo mau nek wit sak cilik kuat jebol brul tak jebol sawone tapi nek sawo wis gedhe kaya nek ngarepe pondok ngono saman jebol apane gak saman diguyu asu kan nggugu kopo ya. Nafsu juga begitu. Fatihan cara undang-undang agama menungso nek umur 12 sampai 18 SMP SMA kudu dipaksaan wis peksa siwane mangso bapake kok iso jebol nafsune anake tapi anak wis S1 bapak gak mampu jebol nafsune anak anak kudu dipaksa sing wani mangso bapake mbokne dengan alasan fa'abawahu yuhawidani au yunasironi anak dadi wong apik anak dadi bajingan tengek sing nentokno pakne mbokne. Iku gampangane begitu. Faida ajaza nalikane ora mampu to apes alabdu sapa kawula angkol iya songon jebol sajarah. Ridu fi karana apes wa akhara lan ngundur-ngundur abdu hak ing sajarah. Sampean gak kelar jebol wite saumu kemales. Wis jare cek gedhe dhisik wis gedhe tak jebol ya tambah gak sida. Nek sida sampean keberkan. Wite saun nek kena lisus. Sampean napa nok malas belajar besok aku belajar di anak limo le kok aneh-aneh ae. Kana ana sapa abdu kaman kaya wong. Ajasa apes man ankol isya jaroti songkon jebol wit-witan wawa taiman syaben usek nom-noman kawiyun kang kuat fa akhara mongko ngundur-ngundur man ha ing sajaro ila sanatin ukhra maring taun liya ma'al ilmi satane ngerti bi annatulal mudah sak temene suwe ning mongso yazidu menambahi tulul mudah asyajaro ing wit-witan nambahi apane kuatan ing kekuatane warusuhon lantuman cepi wayazitulan nambai apa tulul muda alkoli ayo wong kang jebol nambai dukvan yang apa sih wawan lanan apa sih podo yang maknanya podo witi sawane dijebol kapan busunus gede ay sawane tambah gede saman tambah tua ya ya tambah gak kelar. Saman saiki ape belajar? Kapan nyerang? Bisune ndi anak bae. Bisune rabi ya kasido. Ini padha karo persis iku lho. Dadi nafsu aja dituruti temenan saiki untuk belajar, belajar, belajar. Kesempatan belajar kanggo sampean pomong durung rabi. Durung ndi anak. Sak ono sing ngingoni bapak sampean sing mblandani bisune karo sing mblandani ape la opo. Wes aja dibuak-buak lek lononan waktu temenan sugih turu-turu nang pondok iku tuku belajar siang dan malam. Maca dhewe, ngapalo dhewe. Ikulah gampangane, gampangane. Wawahabna wawahnan fama layak diru alai. Utahe kelakuan-kelakuan layak diru kang ora kosok. Sopo wong alih ngatasi mafis sapa minta waktu nom-noman layak dirakoso sopo wong alih ngatasi makotu sama sekali debabar pisan film asyik dalam waktu tua. Si undang-undang lho ma layak diru alih fis sabab layak diru alih kotu film asyik kelakuan-kelakuan sing saman gak mampu menyelesaikan waktu muda. Waktu tua tambah gak mampu nih. Sampean saiki nih gak nyereng ngaji, besok nanti anak tambah gak nyereng nih. Apa gitu gampangannya? Sampean mondok nasi goblok, apa mana besok tambah longa-longo. Tapi sekarang kesempatan, pompong sek asbab sek pemuda-pemudi. Jangan tunggu hari tua. Balminal anak. Balik ku setengah saking waktu kang kasio-sio muspro tanpa guna namanya anak. Riyadhatul Haram utaya olahragane wong tuwa-tuwa. Lah wis tuwa kok olahraga lari pagi munggah gunung tambah mati. Olahraga sik masa muda kaya sampean. Aku ndelok ana tuwa ana sepeda nontel. Kanthi mari asar pisan tambah gelis mati aku sapal. Kok wong tuwa iku sinder kopi sermuk. Olahraga yo sak nom-noman pagi pisan nah umuris adelok sing umuris sono kok sudah limo no sik olahraga sepeda nah gak kira suwe sama niku nang protol padha mek aku gak oleh ya olahraga nemen-nemen kaya ngono kok olahraga iku sak hari muda kowe sampean ndolek pinter juga begitu iku termasuk minal anak riyadhatul haram muspro tanpa guna nek tuwek kok melok bal-balan ya tambah tibong geblak iso tangi. Wa minat ta'dib tahdibun li zaibi wa minat ta'dib gak ada titik kait mau saja wish mandek wa minat ta'dib dah terus kasih suai. Wa'lam ya, anna hurufa ayatil kursi, ngerti ya sirot sak temene hurufe ayat kursi. Mi'atan yaikono satus, dihitung kaya apa ini, dihitung anu jumlahnya satus pitung puluh ya, sama satus ini, sama-sama hitung jajalan ayat kursi nggo piro hurufe, ini no kitab ini 170 alif ya ta no. Alif lam kap iki dihitung coro, mungkin coro lio kadang-kadang ono hitungan itu sing kaya alif dihitung A1, alif alif lam ya, alifun alif lam ya fa. Karena nomor gue kadang-kadang suara itu bisa gue getaran. Itu gue jadi besok totalan cara ngawe raja. Itu loh. Apa loh? Ain, dihitung siji, ain. Tapi itu ain, ya, nun. Maka suaranya ain, nun. Wes, gak usah mbak kasih su, dihitung dewe gue. Manutai sampane wong qira aku maca manha ing ayat kursi bi awalin dahar ing dalam kawitaning rino karena mungko ana man iku fi amanila ing dalam kesentosaaning Allah Taala minasyaiton saka gangguan ing setan wasultan lan penguasa wa kadzalani kaya mengkono fi amanila manutai sopane wong koro aimo comanda ing ayat kursi awalan lail ing dalam kawitan ing dalu. Sopane wong sing mocok ayat kursi waktu kawitan iri no isu-isuan bakal diparikso selamat sampai sore songko gangguan ing setan lan penguasa. Semunuku narikane samno ayat kursi waktu sore bakal selamat sampai esok. Ayat kursi medun ring alam dunya kanggo tolak belai diwaca esok sore supaya selamat. Ping iku siji maneh, siji kebutuhane, siji pinge. Nek gak ana perkara ping siji, sedo ana ping telu, wah nek pamek gedhe urusane ping 100, ping 170. Dadi ping iku padha karo obat nah, nek linu idik-idik jendikane suntikna 30.000. Linu sikute suntikna sing 100.000. Ono cekot-cekot jantung sak suntikan sak juta. Obat luwih larang mergo penyakite luwih nemen. Ayat kursi diwaca luwih akeh nalikane urusane luwih gedhe. Nek gak di urusan saidik ae. Yo. Wa manutai sapane wong koro ai moco manda ing ayat kursi fi jauh filail ing dalam tengah wongi mustakbilan khali madep kiblat madep ngulon joro kene baitan tur ado anil aswat songo suworo suworo adata huruf ya saitungane hurufe ayat kursi wasa'ala lanjaluk sopaman Allah Ta'ala ayah hajar dindin yang kebutuhan kudiat mongon dan tekan iman biinilah dan tekan hajar klan idini Allah sopone wong sing gelem moco ayat kursi tengah wengi dolek panggonan sing sepi aduh toko suworo suworo ping piro ono sing ngarani ping 100 ono ngarani ping 170 tapi kene sing mantep ping 170. Madep ngulon tujuan satu. Njaluk apa sampean engko? Engko lak le bakal diparingi kasil. Nek iso bulan baleni sampai telung bengi. Nek iso pitung bengi. Buta apa? Gak usah cerita. Urusane sing akeh urusan tolak-tolak belai. Tapi dolek panggung sepi nak tengah-tengah kancane gak iso aja. Moco nak gini disini sada aduh barek konco. Kono-kono moco nak gini moco ndur kono kan aduh mbak konco. Cekak kelesat lah setu konco. Mampu ndoknya padang masih bun-bunnya padang. ini pas podo mari ngulon sampai dalan kono pinggir kulon gengono enaknya bagian sing soto nyepi-nyepi kena pojok kidul ulon nono kena wiritan-wiritan khusus wedok-wedok jika patek rame Pak Ajri ya ini aja ya tengah-tengah koncon ini ini wedi ya saya gak mantep tapi kabeh wedi ku latihannya latihan kendeli ku latihan podo karo lari pagi latihan sekuat melayu ku latihan kendeli ngono dibutah-butah suwe saya kendeli diri tapi aja nemen-nemen ya ndak stres latihan kendel mau ben penakut wedinan lho suwe sih baru coba kuburan gak ngurus podo gendru tepaan tarpar kok teko kan nah kene wiritan gak petuk bongsong ngono malah gak mantep bareng petuk selamat datang deh alampun tunggu nonteni ngono anu kok kadung dadi kebiasaan ngono padha ben delok TV wong TV delok jaran kok mlayu jaran-jaran ndak dipancal iku nang jero TV gendruwe yo ngono ya padha jaran mancal-mancal gak kersa ndang aku iku mek katok kaya bayangan-bayangan sing gare dadi engko dukun abangan yes. Siji waman utahe sawana karo ae maca manhae ing ayat kursi adatar rasul saitungane para utusan utusane Gusti Allah jumlahe pira wa wa ta adatur rasul salah sumiatin wa salasa asyarat 313 313 iku diarani min fi'atin qalilah ghorabat fi'atan katsira iku jumlah saitik iso ngalono jumlah akeh 313 perang Badar 313 Talut 313 kabeh iku jumlah khusus ono rahasia nek di total Muhammadun diwolak-walik-walik iso dadi 313 wong sing gelem maca ayat kursi ping 313 wa wa tawi salasu salasata salasumiah wa salasa asyara adatu ahli Badr itungane perang Badar 313 wasabi Talut tentarane Talut Musa Raja Jalut wakisabuha lan itungane 313 ma'a ismi Muhammadin satane asmani Muhammad ini ditol diwolak walik jadi asma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa tawassalalan gawe lantaran manbi kelawan kelawan-kelawan opo cah rujih kelawan Qur'an wae lah maca mau lho kliru wa tawassal gawe lantaran nabi kelan Muhammad ngelamun gawe tawassul kanjeng Nabi Muhammad wa sa'alalan jaluk man Allah ing Allah taala hajatane kebutuhan min umuri dian songo urusan-urusan dunia wal akhirat lan akhirat bagaimana nek sawan buta opo-opo kepengen kasil sak naliko saman moco ayat kursi ping 313 yuhu khusus kanggo ngilang no gangguan ngilang no coba sama niati kaya wasilah kanjeng Nabi terus saman jaluk opo sing saman buta no urusan dunia maupun urusan akhirat bagaimana cos plong udiat bakal ditekan ya po hajat kabeh mau biidinya kelan izining Allah Ta'ala wis ngene iki padu ngomandi cah gak usah sun mata kaji ayat kursi khususnya ke urusan tolak belai urusan-urusan gangguan-gangguan sing ngerepoti carane nyirnakno gunano ayat kursi diwaca ping 313 nah ikulah mocone nek iso tengah wengi apa mana kadek diwaca ben mari sholat pitung dino pitung bengi wotok cer kamur cos pleng piro taca paling-paling setengah jam luwe saiki luwe gak ono setengah jam nek diwaca ben mari sholat dirialati dipasani pisan wah posone ninggal apa sing saman senengi ya tambah gak mumpakat lho itu cara-carane sampean pengen kasil apa sing sampean karepno gak kuat satu iki telung dino kuat 40 dino lek atok maca ngene-ngene kita aja nemen-nemen iso gak ono keseimbangan iso dadi stres kaya muridku biyen bocang ora ndepek. Aku kandhane mbokne, Pak Yai, kena bubrak kabeh, Pak, pitik angkrem iku, Pak, dijikuki dibuanting mbokne mati, anake cilik-cilik keleleran. Bareng tak takoni, "Lha opo?" Lho kula maca ayat kursi ben maris mbeng 300 wis ana rong wulan kuwi. Wah, goblok kan yo. Kudu ana keseimbangan Fatihah. Munda stres. Fatihah kanggo kena diare sinar putih, ayat kursi sinar merah. Kudu seimbangan. Ndonga iku kudu ora jebar ya koharnya wabang tak sih dadi gak karuan. Ndonga padha karo obat ya. Salah langkah dadi perkara. Ngono. Obat yang kakean dadi molo. Ndonga yo ngono. Lah sing ngerti sampean ku bahkan ngandani. Langsung tak cegat ayo waras dadi kiai nang gone Sumatera ngono. Oh iso ne, lah yo disaduki kabeh mbokne barang digepuk. Wong pitik angker mana dicekel mbokne dibanting aek mati anake keleleran. Gendengi ayat kursi ku bukan gendeng keseimbangane gak ono. Cumane karek mikir ayat kursi, mikir pacare lho. Digo tanggane gendeng kok gak kuat mental. Hati-hatian pacar wis sitok loro tak telu ngono. Ilang sitok sik-sik. Ilang sik-sik ngono dadi gak paten nemen. Ilang sitok ya wis ono maneh tunggali gak iso stres. Pacar kok sitok. Pokoknya harus satu kalau ndak itu mati ya wis mati temen sampean. Ya iki lho. Kampangane wong kudu keseimbangan ya. Antara rohani karo jasmani sing diwaca ayat kursi Fatihah kudu seimbang. Nah, kulu kakean kulu mari sampean rabi mo tur gawe mos ikhlas bojone dijaluk tanggane diwenak ya PN. Bojone dijaluk diwenakno. Saking ikhlas e. Iku kakean kulu, kulu sinar putih. Tapi aku dono keseimbangan, ojo tabat, tapot alam taruh kereng, belas gak oleh, wis kaya darani panganan sing buat jaluk gak oleh. Tapi kabeh keseimbangan, tabat alam taruh sinar merah, sampean butuh sinar merah, sampean butuh sinar putih. Iku lihat dongo-dongo kaya niki ayat kursi sinar merah lo hati-hati, kanggo nolak belai. Wa min khawasiyah setengah khasiyati ayat kursi mana lil bulhum ketui loro pilek. Pilek gak waras-waras. Man utai sapan arot yang ngarep no man dari kae mengkono-mengkono khawasiyah lil bulhum. Kaman pilek gak waras-waras carane fal yakhud becik ngalapo man sab'a kita ini pitu potongan-potongan min sigoril milhi songo cili ing uyah al abad kang putih sampe ndole uyah jumlahe pitu cili-cili uyah pitu iku saman dungani ayat kursi waya kroan mandaklan dungano noto macak noman ala kuliwa kita ngantai saben-saben siji minda songko sab'a kita ini al ayat syarifah yang ayat kang mulio ayat kursi sabaan ping pitu uyah sing jumlahi pitu sampean cekel saman wacana ayat kursi ben uyah siji ping pitu uyah siji ping pitu disebulno ben ping pitu sebulno ben ping pitu sebulno dengan mantep uyah itu iso ketempelan dungo saja kalau gulo gak iso ya. Uyah pitu pitung pringkil mau nek wis mari sampean waca ayat kursi pitu ping 49 ben uyah siji ping 7 wayas takmil dalika lan praktekno to gunakno sapa mandalika mengkono-mengkono sab'a kita eno ala riki ing antase sak durunge mangan apa-apa waktu esuk namanya rik. Esok-esok durung mangan apa-apa, jok nanti kelebonan ngombe apa. Saman untal pil teko uyah. Sedina siji sampe dadi sab'ata ayam pitung dino. Sedina nguntal siji, maya uyah aja teko dilek nae lho. Nek gak dimut ya pahit gibras-gibras kan. Teko dilek, diombe ini dilek, dilek. Bagaimana hasilnya? Fa inna Allah sak temene Allah kuyudhi bakal ngilangi Allah to marasaken Allah anu sanga man ma ing penyakit-penyakit ya jitu kang nemoni apa mahu ing man minal bulhum songo pilek sing pilek gak waras-waras ya. Gawe dhewe gak usah didongani koncone. Uyah pitung pringkil ben uyah siji wacak naik kursi ping 7. Maru saman untal ben isuk sak durunge. Mangan opo-opo sakuse tangi turu. Diuntal siji kanggo pitung dino. Pilek sing model kaya apa akeh pilek. Pilek sing ati-ati apa jane pilek iku. Nek kapan gak saman resikno nek nggone dokter iku iso mbuntoni lho, nek sel-sel sampean iku akeh iku. Wis macet sampe iso dadi kaya daging. Dadi ati-ati. Pilek iku berbahaya lho, jare mau kedokteran. Nek kira kan mbuntoni nek kene wis beku, kudu saman orekno ring dokter. Tutusnya dorek nono gue opo aku kiro ahe nono bu, aku opo sama tu kape buah aku dewi rasa ni, aku sama tu kape aku podo kariki tapi sama tu jeruan tapi kan kene kurang percaya ni kak dokter, dokter kan latihan alatnya canggih, mau jadi jarno nih pilek suwe suwe lo, goreng dokter, mau diogrok nono alati, pilek nulis ngantel jadi kau upil wakai jadi waduh. Mare upile ajaran manggono kene mari. Buntu sampean mati sampean berangkat kuburan roto-roto iku ganggu otak, ganggu saraf. Jangan jo sungkan-sungkan Pak Dokter ore rumah sakit diogrokno, metu ya prongkol-prongkol. Ki resik maneh. Nah di antara carane ngresi nganggu uyah iki mau. Uyah jumlahe 7 ku dungone nek iso dungone jalan, doktere jalan biasae mlaku bareng. Fit dunia khasanah, fil akhirati khasanah, dokter fit dunia khasanah, suwe fil akhirati khasanah, dadi saya ini. An ba'dihim songo setengah yang ulama annahu kana, sak temani ba'duhum kana ikono ba'duhum ku yang durungi, pi ba'duhum finawin dalam turune, ngipi katok, turune ba'duhum umuron ing urusan uta perkara-perkara wa asya'an lan suwi-wiji muhziatan kang medekno. Medeni. Iki nek ana wong ngipi katok-katokan kaya katok mayit. Watok apa? Angger turu ngipi sing medeni, carane kaya apa? Supaya impen-impenen ngipi sing gak karep sing medeni anggo turu geragapan setengah stres ngene iki. Obate kaya apa fa'ata mongko nekani ba'duhum ila ba'di sholihin maris tengah wong bagus kelakuane men masyaso kiai-kiai. Arba bi tasrif kang pinter praktek jare saiki lho. Nek no murati ngono wae lah. Wasakalan wadul laporan ba'duhum ilahi marang ba'du sholihin. Ma ing kedadian-kedadian yajidu kang nemoni sapa ba'duhum ing mafi naume dalam turune ba'duhum laporan Pak Yai. Kula mboten iso turu. Lah kok ngono angel turu ngipi gak karu-karuan kaya gimana pancal-pancal jaran. Ditegi-tegi sapi. Dadi kula mboten iso turu pirang-pirang wulan melek terus-terusan. Kek nopo tambane Pak Yai jawabe? Nek sama ditakoni ngono ngene yo rungokno. Faqala mongko ngucap sapa ba'dus sholihin idza ataita. Nalikane mapan sira ila firasi kamaring lemek sira ngene yo nek mapan turu. Carane fata awal mongko maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sapa sira fata awal nyuwun pangreksa sira billahi marang Allah. Minasyaitan rajim waca a'udhu billahi minasyaitanir rajim diwaca ping peru salasan ping telu diwaca ping piro salasan ping telu wakro al mocojo ayatan kursi ayat kursi ping piro salasan ping telu ini apa turu dungo disi a'udhu billahi minasyaitanir rajim ping telu termoco ayat kursi ping telu diniati kanggo iku kanggo apa ya kanggo tolak penyakit ngilangi penyakit gak iso turu mau tapi ana carane fa iza wasaltane kan itu meko sira ila kauli maring dawuh Allah wala ya'udhu khizhu ma wal aliyul azim fakarir mongkombolan balenono sopo siraha ing walaya udu hirdu mawawal alazim salasan ping telu. Tadi moco ayat kursi ping telu saben-saben walaya udu hirdu mawawal alazim baleni ping telu. Tadi male ping songo iki diwoco nalikana api turu ngula iso turu wakeh lho wong sing gak iso turu sebab ping ngono mau. Jadi moco a'udhu billahi minasyaitani rajim ping telu, moco ayat kursi ping telu, saben-saben walaya utu hirduhuma wawal alulani balan baleni ping telu. Wais saman turu amoro ngorok gak tangi saya pagi wanam lan turu asopo siro fa'innaka sak temeni siro takman iku aman sira mimma sangka gangguan-gangguan tajitu kang nemoni sira ing mafina umika ing dalam turu sira nggih wis kula ngorok sampai pagi malah ngipi petuk pacar rama wayem kula ditunggoni pijeti geger kula iku carane sapa ana sing wedok-wedok sing ngene ku gak iso turu utawa turu ngipi gak karu-karuan carane dungone iki ulangno lho iki nek ana tangga sampean gak iso sampean ulangi ngaten ngene sampean kudu iso ngulangno tugas sampean ngulangno ring wong-wong desa-desa fa'ala mung praktekno sapa arjul wong lanang mau zalika mengkono-mengkono ayat kursi mau bareng dipraktekno lha kok iya temenan dadaan. Falam yajin mongkora nemoni sopo mbak duhuma sopo rojul kena rojul wa nemoni sopo rojul yajin saya aneh suwiji wiji yang zakang medeni apa syekhu ing rojul fina main dalam turune rojul bareng dipraktekan iya wasa isa turu melungker gak tangi-tangi yes. Bak dadalika sausnya mengkono-mengkono ndungo mau ndungo tak mimma kana songko gangguan-gangguan kana kang ono sapa rajul yajitu nemoni rajulu ing ma gangguan-gangguan sing pirang-pirang dino gak iso turu ngipi gak karu-karuan diadaan ilang wa min khawasiyah setengah saya khasiat ayat kursi mane anna sak temen ayat kursi kuita kuriat nalikane dan woco ayat kursi ala masru'e ning atase wong kang kesurupan. Nek ana kesurupan semaput sak piturute carane waca ayat kursi ping pira? Ihda asyara tamarruh. Ping 21 ambalan. Ala rosi ana sirae masru'. Carane ngene ya, sampun waca ayat kursi ping 21. Sirae sampun cekel. Nek ping 21 sampean sebulono kupinge sing kiwa. Nyebulono digetno ae. Tarik napas 21 sampean kuping cocok jenjet disebul. Langsung klepak-klepak. Wah, buyam ya bekecile ketepuk-ketepuk mlayu. Carane iso sebul sampe ping 3 gak iso pisan wis langsung. Nek ana cah kesurupan cekeli. Diwacana cekel ngene ayat ping 21 mau dijenjet tarik nama gwet no barus kupinge sing kiwa. Nah sanalika ya iku tak critakno jare nang rumah sakit Bojonegoro 8 dina gak sadar sekitar 10 tahun yang lalu wong Sendang mek kiai negorene yes melek sanalika pak nang rumah sakit 8 dina gak sadar nyatane sadar wong Sendang mak sebul kupinge melayu bekecile mulai Sendang padha gebluk padha gebluk kebekecile ngamuk-ngamuk tempiling bisa melayu afa komoko waras sapa masruk liwati saknalikane masruk afa kok saknalika waras ing koma in akoma lawan manggon al aridus jin kang ganggu atau setan kang ganggu in afako in akomal arit fil jusati ini jusah makna tak itu fil jusati in dalam bodi ini ikhtaro komoko kobong sopa arit katis kadung manggono kono dan gak gelenang melayu sampai disuruh kobong waduh mati sinar laser bombong durung kobong nang melayu no. Jawa biasa gak mau cacat kursi Melayu, saya Melayu metu, disebul gak apa-apa Melayu, tapi ini gak Melayu sampai disebul ayat kursi ya situ kobong temen jin sing ganggu al-arid fil justati al-arid jinnya fil justati yang dalam bodi namanya justa bukan janati kalau janati anane kurang titik loro wa idha korokta wa idha kuriat wa billahi taufiq wal hidayah warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.